Kalau malah telah rahmatullah taala wali maksuri aulia. Ini bentuk bacaan ya, langsung maksudnya tinggal langsung perhatikan bentuknya, hafal ya. Karena beliau cuma ingin ya sampaikan wazan-wazan berdasarkan penelitian. Isim maksur tidak keluar dari wazan ini. Untuk isim maksur ada wazan-wazan. Minha di antaranya fu'ala. Kalau antum dapat kata fu'ala, itu isim maksur. Isim maksur bidhommin fathatih, dengan didhommah kemudian fathah. Nah contoh uroba lidahya. Uroba ini untuk dahya. Apa artinya dahya? Apa lagi artinya itu? Uroba untuk bencana ya. Itu bencana, musibah. Uroba. Iya. Yeah. Bencana ni. Wa udama. Kalau udama nama tempat. Limau di nama tempat. Wa kada su'aba. Demikian pula su'aba. Sama juga nama tempat. Semua ini isim maksur. Wazan yang fu'ala. Qala Jarir, berkata Jarir. A'abadan hallati su'ba goriban. Ya, kalau saya dia sukun. Ya, dia sukun. Yang benarnya di matan tadi wazannya su'aba. Ya. A'abadan hallati su'aba arif goriba. A'abadan hallati su'aba goriban. Al-lu'ma, ini menyebabkan dia sukun, kan dia mau samakan dengan kata lu'ma. Ya memang di su'aba, di wazannya, tapi kan bisa disukun karena dorur apa? Syiria. Antum lu'ma dia apa kan? Sukun atau sukun? Itu maksudnya, dia samakan saja. Kan harus sewazan timbangan syair. Jadi tadi kalau disukun maka itu dorur. Al-lu'man la'aba laka wakti roba. Syair kita mana? Su'aba. Wazan kedua adalah fu'la bidomin fasukun, dengan didoma fasukun. Ini tinggal dibaca-baca saja. Ini tinggal ya kita cuma ingin dikasih tahu wazan-wazan isim maksur ini semua. Ini semua. Ya, ka buhma ini li nabatin, ini nama rumput. Hubla ini sifat, kan hubla perempuan yang sedang hubla perempuan yang sedang hamil. Wa busra ini masdar. Ya, ini apa? Masdar. Wazan ketiga fa'ala. Fa'ala di fathah, dengan di fathah semuanya. Kabaroda ini isim linahar. Ini semua berdasarkan penelitian ya. Ada katanya maka dibuatlah wazannya. Ada katanya maka dibuat wazannya. Bukan wazan dulu baru kata. Artinya dia, mereka dapatkan ada kata seperti itu. Ya, maka ini adalah isim maksud. Yang mana pada intinya itu yang dikasih antum di nahwu itu lebih pendek, itu lebih bagus, paham? Apa di nahwu dibilang? Kullus min mu'robin akhiruhu alifun lazimatun. Paham? Isi maksud? Apa isi maksud? Semua isi mu'rob akhirnya adalah apa? Alif lazim. Keluar isi mabni. Keluar yang akhirnya bukan alif selalu. Paham kan? Itu sebenarnya. Cuma disorok. Dia rinci bentuknya. Dia rinci apa? Bentuknya. Yang mana pada hakikatnya? Kalau antum kembali ke ta'arif nahwu itu lebih singkat. Iya kan? Karena langsung, oh semua isim akhirnya alif. Sudah, tidak perlu diteliti wazannya. Kapan ada kata yang akhirnya alif? Sudah, langsung antum bilang apa? Langsung antum bilang apa? Isim maksud. Jelas ini? Jelas ini? Itu alhamdulillah. Jadi sekarang, lihat kabaroda innama sungai. Qala Hassan, berkata Hassan, yaskuna min waradal basi min yaskuna man waradal bari so alaihim barada yusaffaku birrahi kisalsali. Mana dia baroda? Wahaida, demikian pula di antara contohnya adalah hayada sama faala. Ini lil himari sari' fi mashihi, untuk keldai yang cepat jalannya. Namanya apa? Hayada. Kalau ada keldai yang cepat jalannya namanya apa? Hayada. Ya. Wabashaka. Bashaka. Ini untuk unta. Kalau tadi untuk himar. Kalau ini untuk anak walina kotis sariah. Untuk unta yang cepat jalannya. Karena unta itu jalannya. Masya Allah. Tahu kan? Jalannya. Tapi kalau dia dikasih lari, kencang juga. Cuma kalau dia jalan, dikasih jalan, lambat jalannya. Tapi ada unta yang cepat jalannya, namanya apa? Bashaka. Pak, ini isim maksud. Akhirnya alif. Yang selanjutnya, Pak. La. Bifatin fasukun. Fatah kemudian sukun. Kamardo. Ini jam'an. Jam'an. Karena marid mufrodnya. Marid mufrodnya. Intinya gini. Setelah kita tahu ini sekarang, ini berarti namanya isim maksud itu yang penting akhirnya alif. Tidak peduli. Ini adalah masdar. Nama tempat, nama orang, nama hewan. Paham? Atau menjamak taksir. Yang penting semua akhirnya apa? Alif. Namanya isim maksud. Wa najwa. Najwa masdar. Wa sya'ba. Kalau sya'ba, sifat. Sifatun kata beliau. Paham kan? Sifat. Kemudian selanjutnya. Wa fu'ala. Fu'ala. Bidomin wa tafid. Didoma dan diringankan. Bukan fu'ala. Tapi fu'ala. Iya. Yeah. Kahubaro. Lito'ir. Ini hubaro nama burung. Wasukaro. Ini jamak. Jamak. Dari mana? Dari sakro. Sakro. Yeah. Paham ini? Sakro. Apa sakro? Yang mabuk. Orang yang mabuk. Sukaro jamaknya. Ya, wa'ulada. Ini apa? Sifatun lisyadidi minal ibil. Ini sifat untuk unta yang kasar. Yang susah diatur. Namanya unta yang susah diatur namanya apa? Ulada. Iya. Ya, selanjutnya fu'ala. Bidomin fafati ainil musyaddada. Didoma dan fata ain yang bertasdid. Kasummaha lil batil. Sesuatu yang batil namanya apa? Summaha. Iya. Ya selanjutnya fi'al. Selanjutnya apa? Fi'alla. Bikasrin fafatihin. Falam musyadada. Dengan fi'alla. Dengan kasro kemudian fatah kemudian lam yang di tasdid. Seperti. Ka. Ini contohnya apa? Ha? Sibatro. Man tasdidnya? Kenapa tadi tasdid? Tadi itu Masya Allah. Itu kan ada huruf sejenis. Asalnya fi'al-la. Fi'al-la. Paham? Kemudian karena lamnya sejenis di tasdid. Ketika dicontoh, sejenis gak? Sejenis gak? Enggak, makanya gak tasdid. Dipahami? Jangan sampai aduk kira apa? Lain lagi. Sibatro. Sibatro. Karena to sama ro gak sejenis, dia gak tasdid. Paham kan? Iya. Limisyatin fiha tabakhtur. Ini untuk sibatro ini. Ini nama untuk jalan. Ya. Nama untuk orang yang jalan. Orang yang jalan. Padanya ada tabakhtur. Apa artinya tabakhtur? Siapa yang tahu tabakhtur? Tidak ada yang tahu? Saya lupa artinya. Dulu pernah cari tapi di buku yang satu. Iya. Jalan tabakhtur. Tabakhtur. Tabakhtur. Nanti dilihat. Iya. Dicari nanti ya. Itu jalannya. Iya. Kemudian selanjutnya adalah fi'la. Bikasri fasukun. Dikasro kemudian sukun. Nah. Hijla. Ini jamu hajala. Bifatahat. Jama' dari kata hajala dengan difatah. Ismu li to'ir. Kalau ini nama burung. Nama burung. Wadirba. Jama' dari dhoriban. Ini jama' dari kata dhoriban. Apa artinya dhoriban? Bifatih fakas. Difatah kemudian dikasro. Ism li duwaibah. Muntinatur ro'ih. Nama untuk hewan kecil yang sangat busuk baunya. Ya. Apa itu nama hewan kecil yang busuk baunya? Kutu busuk. Bisa juga. Nah, apa? Apa? Walang sangi. Apa itu lagi? Burung. Hah? Apa? Sejenis serangga. Iya, itu yang hitam-hitam yang terbang. Kalau jatuh di badan, jangan ditepuk. Ah, keluar jurusnya. Lumayanlah. Ya, jurusnya. Tambat. Pernah lihat begitu? Ada hewan-hewan kecil itu. Ya, terbang kalau musim hujan atau musim panen biasanya. Musim panen. Jelas kan? Ah, itu. Busuk baunya. Ahmad bilang tadi kutu busuk. Bisa juga. Iya. Tergantung darah yang dia makan, Ahmad. Kalau darah nyantung kalau membusuk. Ya. Paham, ya jelas ini untuk dua ibah, untuk hewan kecil yang busuknya apa? Baunya apa? Muntinah. Baunya busuk. Walam yujad fil lughah jam'al hadzal wazn ila hadzani lafdhan. Masyaallah. Tidak didapatkan dalam bahasa Arab jamak yang di atas wazan ini, yaitu wazan ini, kecuali di wazan ini saja. Dua lafaz ini, itu pun dua lafaz ini. Ya, wadikro. Jadi dua lafaz tadi itu, apa tadi lafaznya? Hijla, jamak dari hajalah. Dan dirba, jamak dari doriban. Hanya dua kata inilah yang dijamak di atas bentuk fi'al, fi'la. Masya Allah. Ada yang tidak ada kata mufrad lain yang dijamak di sini. Kan nanti kan jamak punya wazan masalahnya. Jamak taksir ada wazannya juga. Bukan sima'i. Jamak taksir ada wazannya. Paham kan? Dan tidak didapatkan jamak taksir yang di atas wazan fi'la kecuali dua kata ini. Kecuali dua kata ini. Masya Allah, faedah penting untuk kita. Wadikro, ini masdar. Ini bukan jamak, ini apa? Masdar. Dikro. Sama. Wahadal wazan, semuanya selesai. Kata beliau, beliau ingatkan dulu sebelum lanjut. Wahadal wazan illam yakun jam'an wala masdaro. Fa'ilam yuannawan fa'alifuhu littanid. Ini, Masya Allah, faedah. Wazan-wazan ini, wazan ini, kalau dia bukan jamak, bukan pula masdar, dan kalau dia tidak bertanwin, maka alifnya littanid. Itu saja. Wazan itu tadi, kalau dia bukan jamak, bukan masdar, kemudian dia tidak ditanwin, maka alifnya itu untuk ta'nits. Paham? Alifnya untuk menunjukkan dia mu'annas. Untuk menunjukkan dia mu'annas. Kakismatin diza, alifnya mu'annas. Ay ja'irah, pembagian yang tidak adil. Wa'in nuwina, kalau dia ditanwin, fa'alifuh lililha. Maka alifnya itu untuk diikutkan saja bentuknya dengan bentuk lain. Paham? Jadi alif itu ada dua. Ada alif li ta'nits, ada alif lililha. Litanid maksudnya untuk menjadikan kata itu mu'annas. Yang lililhaq maksudnya untuk mengikutkan kata itu dengan wazan lain yang ada. Paham gak ini? Sebenarnya kata ini tidak sewazan dengan itu. Supaya sewazan diikutkanlah siapa? Diikutkanlah alif. Ini Masya Allah. Ini kalau kita kalau ditanwin. Nah contoh. Izhan. Ya? Iya. Izhan ditanwin. Iya. Liman la yalhu. Ini bagi orang yang tidak lalai. Wa in nuwina inda ba'd, dan jika dia ditanwin di sisi sebagian, walam yunawwan inda akharin. Ya. Dan tidak ditanwin di sisi yang lain. Tapi wajahan berarti ada dua ya. Ada di antara orang Arab yang tanwinnya, ada juga yang tidak. Ini mirip dengan kadipron. Ini li'admin li'admin khalfa udunil ba'ir. Ya, ini difron. Difron untuk daging di belakang telinganya. Telinga namanya. Hah? Di belakang telinganya unta. Namanya itu dagingnya dinamakan dengan difron. Paham? Kan ada unta punya telinga. Daging di belakangnya itu namanya apa? Difron. Iya, yeah, difron. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya fa'ila. Fa, ha? Antum apa? Fi'ila. Fi'ila. Bikasro ta'in. Cocok. Di dua. Dengan dua kasro. Musadar lain. Terus tas di ta'innya. Nah. Hijiro. Ya. Hijiro. Apa antum situ? Setelahnya. Sini kalau saya lillahi dayan. Naudzubillah. Kalau situ lil hadayan. Salah ketik saja muncul. Salah ketik. Lil hadayan. Mana teman saya? Anwar Mastur Al-Barawi. Bukan Barawi jadi Kutami. Mana dia? Mana kabarnya Anwar? Anwar. Tetangganya tuh. Ada jin, alhamdulillah. Saya karena cetakan saya sama dengan Anwar. Lil hadayan. Tapi antum bilang apa? Di situ? Lil hadayan. Kalau di saya lillahi dayan. Cetakan saya lillahi seperti alhamdulillahi begitu. Tangan salah. Lil hadayan. Ini masalahnya saja anu saja apa? Hanya tidak bersambung dengan dal. Seharusnya kan bersambung. Seharusnya bersambung. Lil hadayan. Wahithitha. Ini masdar hatta. Ini masdar dari kata apa? Hatta. Hithith. Ini ya. Fu'ulla. Di dommatain, di dua domma musadar lam, di tasdil lamnya. Seperti hudurro. Ini dari kata minhal hadar. Dari kata hadar, hati-hati. Kufurro. Isim li wi'a at-tali. Ini antum apa? Wi'a at-tali, ha? Cocok ini. Sama. Ya, nama untuk tempat at-tali. Tempat apa at-tali? Ha? Tempat at-tali itu apa? Kembang bunga ya. Paham? Sesuatu yang muncul di bunga. Kembang ya? Tempat simpan. Tempat simpan barang. Ayo. Ini kufur ro. Ini semua isim maksur. Semua isim maksur. Fu'ayla. Selanjutnya. Bidomin fatin dengan doma kemudian fatah. Al-ayn musyaddada. Fatil ayn musyaddada tasdid. Kalu goyza. Il-goz. Ini untuk goz. Tahu goz? Hah? Gas. Iya. Iya. Goz. Gas. Gas. Khullaito. Ini apa artinya khullaito? Lil ikhtilat. Ikhtilat. Bilang khullaito. Ikhtilat. Campur baur. Fu'ala. Ini semua didengar ya. Bidomin fatil ain musaddada. Didoma kemudian fatil ain yang ditasdid. Fu'ala. Kahubbaza. Khubbaza. Suka. Sukoro. Ini apa ini? Lina batai. Dua ini untuk tumbuhan semuanya. Tumbuhan. Hudoro. Ikol ini litoin untuk burung. Iya. Selesai. Ini semua apa ini? Ini wazan-wazan apa? Isim? Maksur. Kesimpulannya apapun yang terjadi. Yang penting akhirnya apa? Alif mau dia jama. Atau jamid. Atau masdar. Atau mufrad. Semua ada alif maksuro. Paham ya? Yang penting dia isi mu'rob. Itu intinya. Yang penting dia isi mu'rob. Selalu lazim alifnya. Lazim alifnya. Maka namanya apa? Isim maksur. InsyaAllah besok baru kita ambil isim mamdud.